perjuanganmu dalam menjalani risalahnya. Seluruh jiwa raga kau korbankan demi tegaknya panji Islam. Tiada seorang pun yang mampu melakukannya sepertimu ya Rasulullah. Salawat untukmu Rasulullah, syafaatilah kami di akhirat nanti. Sangat kau cintai, sungguh besar keinginan dalam diri ini untuk bertemu Rasulullah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghayru Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Ya Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Kenang perjuanganmu dalam menjalani risalahnya. Seluruh jiwa raga kau korbankan demi tegaknya panji Islam. Tiada seorang pun yang mampu lakukannya sepertimu ya Rasulullah. Salawat untukmu Rasulullah, syafaatilah kami di akhirat nanti. Sangat kau cintai, sungguh besar keinginan dalam diri ini untuk bertemu Rasulullah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghayru. Ya Muhammad sallallahu.